Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar amma ba'd. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kita pada kesempatan malam hari ini bisa kembali ta'lim. Sebelum kita lanjutkan, kita tes terlebih dahulu santri-santri kita. Itu yang terakhir kemarin kita baca. Yang terakhir bawahnya lagi, Ibnu Umar. Kamu hafal nak? Nah, belum? Hafal? Hafal sudahlah, masa belum? Hadis yang tadi dihafal? Ya sudah kamu hafal? Lanjut berdiri. وكان ابن عمر يقول تتنباه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tashabbaha biqaumin, barang siapa yang menyerupai satu kaum, fahuwa minhum, maka dia termasuk bagian dari kaum tersebut. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka fahuwa minhum, dia termasuk dari kaum tersebut. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang siapakah orangnya yang harus kita contoh. Siapakah orangnya yang harus kita contoh? Jangan sampai salah. Ketika kita mencontoh orang yang baik, maka kita pun berarti termasuk dari orang yang baik. Apa dalilnya? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Namun kalau salah kita dalam mencontoh, kita salah dalam meniru, menyerupai, ternyata yang kita contoh orang-orang yang sesat, orang-orang yang menyimpang, maka kita pun termasuk dari bagian mereka yang menyimpang. Man tashabbaha biqamin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kenapa demikian? Dikarenakan kecocokan itulah yang membawa kita untuk serupa. Itulah yang menyebabkan kita apa? Serupa dengan mereka-mereka yang kita cocoki. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Panas. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hadis yang serupa dengan ini adalah hadis Anas ibn Malik radhiyallahu an. Ketika ada seorang badui bertanya kepada Nabi alaihissalatu wassalam dalam dua riwayat. Yang pertama, badui tersebut mengatakan, mata sa'ah, kapan kiamat itu terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sebuah pertanyaan, ma a'adatta laha, apa yang engkau telah siapkan untuk menjemput kiamat? Karena tidak mungkin dijawab hari apa, tanggal berapa, Nabi tidak tahu. Karena itu tidak dijawab pertanyaan itu, tetapi dijawab dengan sebuah pertanyaan untuk menggugah apa yang engkau siapkan guna menjemput kiamat. Faqala hubbullah wa rasulah. Yang aku siapkan adalah mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Faqala, maka Rasul menjawab atau Rasul mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Riwayat ini menggembirakan ketika kita mencintai Nabi dan para sahabat. Kita berharap kita akan bersama mereka kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai kita salah dalam mencintai. Kalau kita mencintai ahlul bid'ah yang menyelisih sunnah, maka kita akan bersama dengan mereka. Di mana? Finnar. Dikarenakan semua bid'ah itu adalah dolalah. Dan semua yang dolalah finnar. Maka betul-betul harus teliti kepada siapa kita mencintai. Jangan sampai salah. Kenapa demikian? Karena konsekuensi dari mencintai satu kaum adalah menirunya. Menirunya. Mencontohnya. Menyerupainya. Kita mencintai Rasul dan para sahabat. Maka kecintaan kita kepada Rasul dan para sahabat itu menuntut kita, membawa kita untuk meniru, untuk menyerupai mereka. Demikian pula kalau ada orang yang mencintai ahlul maksiat, mencintai ahlul bid'ah, atau na'udzubillah min zalik, mencintai kemusyrikan, kesyirikan, kekufuran, maka tuntutannya akan mencontoh dan meniru mereka yang dicintai. Karena Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahab. Satu hal yang tidak bisa didustai, tidak bisa diingkari, seorang itu akan bersama dengan siapa yang dia cintai, mencontohnya, menirunya, menyerupainya. Hadis yang kita sedang baca ini, man tashabbaha biqamin fahuwa minhum, Barangsiapa yang mencintai, barangsiapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Mencintai itu adalah penyebab awal seorang akan meniru dan menyerupai. Karena itu Syekh Shalal Fauzan dalam kitab beliau syarah terhadap akidah Tahawiyah, beliau menyebutkan pembahasan yang sangat penting adalah tentang al-mahabbatu wal-buhdu, cinta dan benci. Itu pembahasan yang amrun azim, kata beliau, urusan besar, cinta dan benci. Janganlah pembahasan cinta dan benci itu hanya berkutat pada laki-laki mencintai perempuan. Bukan, jauh dari itu. Bahkan ini termasuk asas akidah. Sebagaimana Nabi mengatakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah." Awthaqu ural iman, tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Sehingga pembahasan masalah cinta dan benci di dalam perkara akidah sangat pokok. Ada bahasa al-wala wal-bara, kepada siapa kita mencintai dan kepada siapa kita membenci, itu adalah bagian dari i'tiqad, keyakinan. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salah satu di antara tiga hal, salasatun man wajada bihinna alawatal iman, salasatun man kunna fihi, ada tiga hal yang barang siapa tiga hal ini ada pada diri seseorang, maka dia akan mendapatkan manisnya iman. Apa saja itu? Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabbu ilaih mimma siwahuma. Yang pertama, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain. Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Tidaklah seorang mencintai orang lain kecuali karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da id anqadahu Allahu minha. Membenci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah selamatkan dia darinya, yakni dari kekafiran tersebut. Coba lihat di sini kan, kalau sudah ditulis, hendaknya Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lain. Coba lihat kalimat lebih dicintai. Pembahasan cinta mencinta itu akidah yang sangat mendasar. Ketika kita mencintai Allah, mencintai Rasul daripada yang lain, maka akan terwujud ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul lebih daripada kepada yang lain. Ini dia, pengagungan kepada Allah lebih daripada yang lain. Dan bahkan tidak menyembah kecuali hanya Allah saja. mentaati Rasul, mencontoh Rasul, mengikuti Rasul lebih dari yang lain. Kenapa? Karena Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada yang lainnya. Ini pembahasannya, Masya Allah. Syekh Salaf Fauzan sampai beberapa halaman membahas perkara ini. Kemudian yang kedua, mencintai seorang tidaklah dia mencintai kecuali karena Allah. Maknanya, kita ketika mencari teman, mencari pasangan hidup, mencari teman karib, mencari pergaulan, dasarnya hadis ini. Cari orang-orang yang kita sukai, yang kita senangi, yang kita sayangi, yang kita hormati, yang kita muliakan, karena sama-sama iman, sama-sama takwa, sama-sama mengikuti sunnah, sama-sama mengamalkan sunnah. Orang ini saya mencintainya dikarenakan fulan ini di atas sunnah. Melihatnya itu senang, melihatnya itu gembira, senang ketemu dengannya, senang satu majlis dengannya. Kenapa? Karena dia adalah Abdullah, hamba Allah yang taat. Maka hal yang seperti ini akan membawa pada ketaatan berikutnya. Membawa kepada penguat iman, penyemangat iman, menjaga keberlangsungan iman dengan pergaulan. Tapi kalau salah, resikonya besar. Mencintai ahlul maksiat, maka kita akan terbawa pada maksiatnya. Mencintai al-batil, kita akan terseret hanyut dengan kebatilannya. Karena cinta itu pasti membawa kecocokan. Karena itu Nabi mengkaitkan cocoknya seorang dengan orang lain dikarenakan apa? Kecintaan yang terjalin di antara keduanya. Dan ini sangat membekas. Nabi mengatakan dalam hadis yang sahih, beliau mengatakan apa? Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu bagaikan seperti pasukan. Fama ta'arafa minha i'talafa. Apabila hati itu cocok, maka akan bisa bersatu. Cocok itu karena saling mencintai, saling menyukai, saling menyayangi. Kalau cocok di atas al-haq, akan bisa bersatu di atas al-haq, menguntungkan. Tetapi kalau hati ini cocok di atas kebatilan, akan senang dengan kebatilan, maka ini merugikan. Wa kata kaum muslimin, wa ma tanaqara minha ikhtalafa. Kalau hati ini tidak cocok, tidak saling mencintai, pasti akan berpisah. Orang mukmin tidak mencintai orang kafir, akan berpisah. Ahli sunnah tidak mencintai ahli bid'ah, akan berpisah. Itu kaitannya apa? Cinta dan benci. Sangat luas pembahasannya ya kaum muslimin. Karena itu di akhir pembahasan bab ini oleh Syekh Salaf Fauzan, sebagaimana Rasul menjelaskan, setiap kita harus meneliti siapakah yang kita cocoki, siapakah yang kita cintai, dan siapakah yang kita tiru. Man tashabbaha biqamin, apa tulisannya? Fahuwa minhum. Barang siapa yang mencocoki, meniru, menyerupai satu kaum, maka dia berarti bagian dari mereka. Bisa dipahami hadirin? Walaupun tidak pernah ketemu, walaupun tidak pernah ketemu, tapi cocok, itu akan digabungkan. Hadis Nabi, hadis Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seorang badui mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-mar'u yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihi." Wahai Rasul, ada satu orang mencintai satu kaum namun tidak pernah ketemu. Maka Rasul mengatakan dengan kalimat yang sama, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seorang akan bersama dengan siapa yang dia cintai. Kita mencintai Nabi, belum pernah ketemu. Kita mencintai para sahabat, belum pernah ketemu. Mudah-mudahan kita dikelompokkan oleh Allah bersama mereka. Amin. Ada orang yang mencintai kufar, musyrikin, mencintai tokoh-tokoh filsafat, mencintai tokoh-tokoh kufar, mencintai macam-macam. Maka dia akan digabungkan dengan mereka kelak nanti di yaumil qiyamah, wal a'udzu billah. Ya. Sehingga marilah kita menyerupai kaum yang baik. Tindak tanduk kita, tutur kata kita, amaliah kita, ibadah kita, menirulah orang-orang yang baik agar supaya kita dikelompokkan, digolongkan, dipertemukan dengan mereka-mereka orang-orang yang baik-baik. Bisa dipahami hadirin? Ya. Dalam berpakaian, juga penampilan, itu jati diri. Orang akan menilai kita dari tampilan kita. Seorang muslim, tampilannya muslim. Seorang yang seperti itu, yang membuka aurat, yang begitu kotor, yang dekil, yang tidak mencerminkan seorang muslim, akan dikelompokkan orang jelek, orang buruk, bertatoan di pinggir jalan kayak gitu, para pang ditindik hidungnya, telinganya. Orang akan mengatakan apa tentang mereka itu? Cerminan orang yang baik? Tidak. Banyak sekali ditindik di matanya, di telinganya, di hidungnya, bahkan di bibirnya. Ada apa untuk apa seperti itu? Bertato kayak gitu. Orang tidak akan simpatik karena perbuatan yang mungkar jati diri dia nampak dari cara dia berpakaian. Maka mari kita contoh kaum yang terbaik, yaitu Nabi dan para sahabatnya, agar kita menjadi baik. Apa hadisnya? Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Belum hafal kamu? Sudah. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dari mereka. Kita masuk ke hadis yang berikutnya. An ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi alaihi salatu wassalam aku di waktu itu membonceng nabi alaihi salatu wassalam di belakang nabi alaihi salatu wassalam faqala maka Rasul mengatakan kepadaku, "Ya ghulam, ihfazillah yahfazka. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Wa idza sa'alta fas'alillah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ Rawi Tirmidzi wa qala hasanun sahihun. Dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala, beliau berkata, aku dulu membonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belakang beliau. Yauman, satu hari, faqala, maka Rasul mengatakan kepadaku, ya hulam, wahai hulam. Hulam, seorang anak yang belum syabab, belum dewasa. Umuran seperti antum, wahai para santri. Ya, umuran seperti antum. Karena Ibnu Abbas di waktu meninggalnya Nabi adalah umur 13. Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat, di waktu itu umurnya beliau 13. Dan beliau bersama Nabi sekian lama. Belajar dengan Nabi alaihissalatu wassalam. Itu menunjukkan beliau masih anak-anak di waktu itu. Masih anak-anak. Nabi mengatakan kepada Ibn Abbas, wahai ghulam, ihfadillah yafadka, jagalah olehmu Allah, yahfadka, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah olehmu Allah, tajiduhu, engkau akan mendapati Allah, tujahaka, ada di hadapanmu. Wa idza sa'alta, apabila engkau hendak meminta, memohon, fas'alillah, maka mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idza ista'anta fasta'in billah, apabila engkau hendak meminta tolong, maka mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis ini ada beberapa contoh Nabi dalam mendidik. Yang pertama, mendidik anak-anak haruslah terlebih dahulu dijadikan hubungan yang dekat, saling sayang menyayangi antara guru dengan muridnya, sehingga para mudarisin wal mudarisat, para bapak dan para ibu, ketika antum mau ngajari anak, maka hendaknya engkau jadikan situasi kondisi antara engkau dengan anakmu, anak didikmu, dalam situasi yang rahmah, yang baik, yang dekat. Seperti halnya Nabi. Nabi kepada Ibn Abbas dengan kalimat yang lembut dan dalam keadaan yang penuh dengan kedamaian, ketentraman, kasih sayang. Yaitu apa? Ketika Ibn Abbas berada di belakang Nabi membonceng. Dan itu adalah di saat-saat waktu dekat seorang anak dengan orang tuanya atau orang yang lebih tua. Posisi, situasi, kondisi nyaman, maka ilmu akan nyampe kepada anak dengan baik. Dan juga Nabi memanggil Ibn Abbas dengan panggilan yang penuh dengan rahmah. Ya hulam. Hulam itu panggilan untuk anak-anak, tetapi dengan penuh rahmah. Kalau bahasa kitanya contoh, manggil anak ini, cah bocah, sini kamu, kurang tepat. Tapi kalau kita panggil, nak, sini nak, dengarkan. Anak ini merasa disayangi. Anak ini menyiapkan diri. Karena panggilan yang dipanggilkan untuknya, panggilan yang penuh dengan cinta, rahmah, penuh kasih sayang, memuliakannya. Sebagaimana hadis yang telah kita lewati, laisa minna man lam yarham saghirana wa yaqir kabirana, bukan termasuk pengikut kami orang yang tidak menyayangi yang lebih muda. Orang tua tidak menyayangi yang lebih muda, ini bukan termasuk pengikut kami, kata Nabi. Terlebih lagi mudarris, guru. Jadikan kelasmu kelas yang menyenangkan. Jadikan dirimu sebagai ustaz yang menyenangkan. Orang itu rindu dengan kedatanganmu. Santri sudah siap-siap, ini jam ustaz A. Siap-siap, tepat-tepat. Saatnya itu menyenangkan. Enjoy, enak. Penuh rahmah. Apa yang kau sampaikan masuk. Tapi kalau seorang ustaz terkenal, susah senyum di kelas. Sebentar marah. Mulutnya itu enggak bisa senyum. Terlipat. Itu muridnya sengit, benci, jauh, penat. Dan tidak mau diajar. Ustaz ini kalau ngajar jam domai tok. Masuk sampai keluar Isnin domai tok. Ilmunya tidak diserap. Karena ada jurang yang membatasi. Jangan dianggap ustaz itu harus keras. Harus dihormati dengan keras. Lah tidak. Anda salah. Nabi tidak seperti itu. Disegani iya. Tidak dekat kebablasan. Ada batas-batasnya. Ada saatnya engkau keras, tegas, sehingga murid tidak kebablasan. Ada saatnya engkau lemah lembut, murid senang denganmu, sehingga engkau dicintai oleh murid-muridmu. Jangan dianggap ini sepele. Asy-Syaikh Shalih Al-Syaikh ketika mensyarah kitab Ulusul Tsalatsah, ketika beliau di awal-awal kitab membacakan i'lam rahimakallah, ucapannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, i'lam, ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sering sekali mendoakan murid-muridnya rahimakallah, rahimakallah? Qala Syekh Shalihul Al-Syaikh, apa ucapan beliau? Mambaul ilmi ar-rahmah. Sumbernya ilmu adalah rahmah. Rahmatullah. Wasilatul ilmi ar-rahmah. Penyambung ilmu dari ustadz ke murid, sarananya adalah rahmah. Murid senang dengan ustadznya, dia senang menulis faedah. Murid senang dengan ustaznya, senang memperhatikan pelajarannya. Ketika diperintahkan nak, hafalkan nak. Tuh dia senang. Jadilah ustaz yang disenangi, tapi disegani. Bagaimana caranya? Masing-masing bisa melakukannya. Hakadza kaum muslimin, jangan kebablasan ada ustaz yang pasang muka sangar. Apa-apa marah, tidak baik. Itu bukan, itu adalah pemecah jurang antara santri dan muridnya. Nabi alaihissalatu wassalam dalam hadis ini, dalam riwayat yang lainnya mengatakan, ya gulam, ihfad anni ma akul. Wahai anak, hafalkan apa yang aku akan sampaikan padamu. Ini cara seorang ustaz mengajari anak didiknya, nak, hafalkan. Ihfad anni ma akul. Hafalkan, nak. Apa yang akan aku katakan, hafalkan. Kenapa? Karena ilmu itu didapati dengan dihafal. La yusul ilm illa bil hifzi. Ilmu itu tidak akan diraih kecuali dengan diapakan? Dihafalkan. Mau tahu contohnya, Bang? Contohnya, santri ini masih muda-muda. Ada di antara mereka yang menghafal, ada di antara mereka yang belum menghafal, tapi ikut ta'lim. Dan di sana para bapak dan ibu-ibu yang ikut ta'lim, yang dapat ilmu, adalah yang hafal. Yang tidak hafal tidak dapat ilmu. Hah? Apa ya? Contohnya, hafalkan, nak, hadis tadi. Ya, hadis siapa yang tadi hafalkan? Hadis Ibnu Umar qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku. Yang tidak hafal siapa di sini, Pak? Ada tidak yang tidak hafal? Ngacung yang tidak hafal? Ngacung kabeh. Berarti tidak dapat ilmu ini. Apa sih ilmu itu ya? Saya lupa, enggak hafal. Ilmunya hilang. Enggak dapat jenengan. Tapi yang hafal di antara santri, ana hafal. Ilmu itu ada pada dia. Akhadha Nabi sallallahu alaihi wasallam bimankibai. Faqala, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Faqala Ibn Umar, idza asbahta fala tantadhir al-masa wa idza amsayta fala tantadhir sabah wa khudh min sihatika lam limaradika atau limasaqamika wa min hayatika limautika. Yang hafal dapat ilmu itu, yang tidak hafal hilang ilmunya, Pak. Itu 2 pekan yang lalu, karena Selasa kemarin libur nggih. 2 pekan yang lalu sudah diajarkan, tapi karena enggak hafal, enggak dapat ilmu itu. Ngerti mboten? Ngerti janin yang kelalen. Bagi yang hafal, dia dapat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendidik Ibnu Abbas, ihfad anni, hafalkan, hafalkan, hafalkan. Masya Allah. Karena itu Ibnu Abbas berkembang menjadi ulama kibar di zamannya. Beliau membuka universitas, perguruan, semua bidang ilmu. 1 dosen, 1 dekan, 1 rektor. Ibn Abbas. Siapa yang mau belajar akidah, jam sekian sampai jam sekian, ribuan orang datang diajari. Siapa yang pengen belajar hadis, sekian, jam sekian, sekian. Siapa yang mau belajar tafsir Al-Quran, hari ini, jam sekian, sekian. Ibn Abbas. Kenapa? Karena ilmunya dihafal. Nek mboten ngapal, mboten saged ngajar. Berarti pripun? Ngapal riin nopo ngajar, Pak? Nopo ngajar ben bisa ngapal? Ya lorone lah. Kadangkala karena tuntutan mau ngajar harus hafal, kadangkala membantu. Tapi ya harus hafal dulu sebelum kau ngajar. Karena jangan sampai kita mengajarkan sesuatu yang tidak tahu ilmunya. Demikian ya kaum muslimin cara mendidik. Ya. Antum ayyuhatullab satu saat akan menjadi ustaz. Ingat-ingat pembahasan ini. Dihafal. Jangan tidak dihafal. Rugi kamu nanti. 5 tahun di pondok tanpa menghafal, kamu pulang dalam keadaan tidak bawa ilmu. Tetapi 5 tahun kau menghafal, pulang engkau bawa ilmu yang banyak. Hah? Dan itu sudah kita coba. Kalau dulu ketika belajar tidak menghafal, pulang ke kampungnya ngajar, bingung. Dia, kolektif, orang ketemu-ketemu kelalen. Tetapi ketika belajar menghafal, langsung kitab ini, di bab ini, halaman ini, berbicara tentang ini. Dalilnya sudah hafal. Masya Allah. Tinggal bawa kitabnya tok. Nah, buka. Sudah di sini. Begitu mas. Bukan saya itu, ulama. Ya. Saya daif, lemah. Sama-sama kayak antum para bapak. Sulit menghafal. Hadirin sekalian, kita masuk kepada isi dari hadis ini. Isi hadis ini adalah berkaitan tentang i'tiqad. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah subhanahu wa ta'ala? Bagaimana caranya menjaga Allah azza wa jal? Adalah dengan menjaga agamanya. Dengan menjaga agamanya. Maka niscaya Allah akan menjagamu. Contoh konkret, nyata, langsung amaliyah. Apa? Lu perhatikan di sini. Kita menjaga halal haram. Hati-hati, jangan sampai makan yang haram. Begitu kita menjaga ini, Allah akan menjaga kita, memberikan taufik dan kemudahan untuk jauh dari segala yang haram. Karena kita menjaga agama Allah dengan kita mempelajari dan mengamalkan. Kita menjaga akidah kita perkara tauhid. Belajar tauhid, mengamalkan tauhid, Allah akan berikan taufik, akan terselamatkan dari syirik. Itu caranya. Mempelajarinya, mengamalkannya, Allah akan memberikan balasan. Yahfaduka, Allah akan menjagamu. Menjaga sunnah, contohnya, tidak sembarangan bergaul, tidak sembarangan berkerumun, tidak sembarangan membuat komunitas, tidak sembarangan taklim, tidak sembarangan duduk di majelis taklim. Dia menjaga betul kepada siapa dia mengambil ilmu. Jangan sampai salah. Maka dengan itu, yahfaduka, Allah akan menjagamu dari ketergelinciran kepada bid'ah. Itu prakteknya. Jaga ibadah sholat yang 5 waktu. Diikuti dengan rawatibnya. Jaga itu. Jangan sampai pudar. Jangan sampai kurang. Jangan sampai ditinggalkan. Yahfaduka, Allah akan menjagamu dengan memberikan keistiqomahan, dengan memberikan kemudahan-kemudahan. Disebutkan dalam Al-Quran, fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fa sanunyassiruhu lil yusra. Barang siapa yang dia memberi sedekah, berinfak, berbagi, yang amal soleh, dia pun bertakwa, dia meyakini adanya surga, imannya benar, maka Allah akan menjaganya. Yahfazukallah, Allah akan menjagamu dengan cara dimudahkan untukmu beramal saleh berikutnya dan berikutnya. Itu prakteknya dan itu nyata terasa. Termasuk dalam hal menjaga agama Allah adalah mempelajari. Termasuk pula dalam bidang ini menghafal ayat Al-Quran, dihafal hadis Nabi, dihafal. Engkau jaga agama Allah ini dengan engkau mempelajari, menghafalkannya agar bermanfaat bagi diri kita masing-masing dan bermanfaat bagi orang lain kelak nanti ketika engkau terjun dalam dakwah. Ada apa nak senyum-senyum kamu? Perhatikan ya. Hadirin yang melihatkan, menghafal, Allah akan mudahkan jalan-jalan ilmu bagimu. Masya Allah. Nah, coba kita lihat lawannya. Orang yang tidak menjaga agama Allah, belajar saja enggak mau, bagaimana nasibnya? Hancur. Jahil dia. Akidahnya rusak. Dia jatuh pada syirik. Dia meyakini perdukunan. Dia meyakini cimat-cimat. Kenapa? Karena Allah tidak menjaganya. Mengapa Allah tidak menjaganya? Karena dia tidak menjaga agama Allah. Dalam bentuk tidak mau mempelajarinya. Langsung diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Yang menjaga dinullah, agama Allah, Allah jaga. Yang menyia-nyiakan agama Allah, Allah akan sia-siakan dia. Orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah melakukan kewajiban, dia akan terhempas jauh dari siratul mustaqim. Dia bagian dari syaitan, dari bangsa ins, manusia. Allah tidak menjaganya. Allah tidak berkenan memberikan taufik sampai dia mati. Wa kata kaum muslimin. Dan kita butuh penjagaan Allah. Kita butuh taufik dari Allah. Kita butuh taisir, kemudahan dari Allah. Caranya, lakukan hadis ini. Masing-masing kita berusaha menjaga agama Allah pada pribadi kita masing-masing. Mempelajarinya, mengamalkannya, mengamalkannya dalam kehidupan terus. Maka, yahfaduka, kata Nabi. Allah akan menjagamu. Ini asbab guna meraih pertolongan Allah. Guna meraih perlindungan Allah dengan kita menjaga agamanya. Bisa dipahami hadirin? Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah olehmu Allah, yakni dengan menjaga agamanya. Tajidhu tujahaka, maka akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Makna di hadapanmu, yakni Allah bersamamu, mendengarkan doamu, mengabulkan permintaanmu, menolongmu di saat genting, membantumu di saat sulit. Allah, engkau akan mendapati Allah ada di hadapanmu. Sedikit ngoyo, ya Allah, Allah kabulkan. Ya Allah, hambamu tertiba musibah, Allah kabulkan apa yang kau mau. Sehingga diantara upaya kita agar doa kita mustajab adalah dengan menjaga agamanya Allah. Di antara sisinya menjaga halal haram, makanan yang kita makan. Dulu Anas bin Malik radhiyallahu an atau seorang sahabat yang lain nanti di murojaah, anak agak lupa. Ud'ullaha li an akuna mustajabat ad-da'wah. Ya Rasul, tolonglah engkau berdoa kepada Allah agar Allah menjadikanku sebagai hamba yang mudah terkabulkan doanya. Begitu berdoa, terkabul. Begitu memohon, terkabul. Apa kiatnya? Nabi mengatakan, atib kasbak tustajab da'watak. Perbaiki kasabmu, perbaiki usahamu dalam meraih rezeki, maka niscaya doamu akan dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini upaya menjaga agama Allah, maka Allah menjaga kita di saat kita memohon, Allah kabulkan. Masya Allah. Senang sekali. Ya Allah, doa dikabulkan. Kenapa? Karena kita hari-hari menjaga halal haram, yang haram-haram jauhi, yang apalagi yang haram, yang syubhat-syubhat jauhi, yang pasti-pasti halal, yang pasti-pasti benar, tidak usah nyerempet-nyerempet hal-hal yang haram, baik takaran, jenis timbangan, jenis barang, jangan. Anda akan mendapatkan akibat jeleknya. Berdoa tidak pernah dikabulkan. Kenapa? Karena engkau tidak menjaga agama Allah subhanahu wa ta'ala. Faham tu? Mesti difahami. Wa idha sa'alta fas'alillah. Apabila engkau hendak memohon, maka mohonlah kepada Allah. Wa idha sa'alta fas'alain billah. Apabila engkau hendak meminta pertolongan, maka mintalah tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini i'tiqad. Ini bab tauhid al-uluhiyah. Mengesakan peribadatan. Di antara bentuk peribadatan, doa dan isti'anah. Memohon, berdoa dan memohon pertolongan. Ini pendidikan tauhid. Nah, dari sini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan akidah itu jangan diajarkan kepada anak-anak. Karena anak belum mampu, katanya. Jangan dibebani anak TK dengan bidang akidah. Biar anak TK ya gambar, kemudian lari sana lari sini, nanti kalau sudah umur 7 tahun ajari akidah. Itu salah. Antum bisa dapati dalam athar para ulama, para salaf menginginkan awal mula ucapan yang terucap oleh lisan anak-anak mereka ketika mereka baru bisa bicara adalah ucapan la ilaha illallah. Bayi lahir kan dereng saged ngomong mbok nggih. Napa wonten Pak? Bayine jenengan langsung ngomong nggih mboten. Setahun baru mulai bicara. Bicara napa Pak? Kira-kira pertama kali bayi ngomong apa? Yang baru punya bayi, yang baru bisa bicara, ngomong apa? Kulo kelalen, Pak. Yang bayi ini kulo tuh akeh kelalen. Ngomong apa? Mungkin mimi, pipis, yeah? Pipis, mimi, omi, abi, nopal maleh. Salaf dulu didengungkan la ilaha illallah. Supaya anak ini membaca la ilaha illallah. Apa bisa? Bisa. Anak bisa ngomong pipis karena berkali-kali terdengar di telinganya pipis. Arab pipis, serak. Pipis. Akhirnya dia bisa merekam kalimat pipis. Tahu pipis kamu nak? Apa? Hah? Main? Bukan, pipis itu kencing. Ya, buang air ya. Ya, buang air beda. Kalau bayi, buang air kamu. Buang air nanti disuntek banyune bang. Pipis. Maka, salah anggapan orang yang mengatakan anak jangan dididik tauhid. Salah. Bahkan dari semenjak dia umur 1 tahun, umur 2 tahun sudah dikenalkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan dengan bahasanya mereka dan yang lainnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Ini yang bisa kami sampaikan. Insyaallah dalam pertemuan akan datang kita lanjutkan membaca hadis yang berikutnya. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.